Ya, sudah tersambung dengan Pak Dibyo. Selamat siang, Pak Dibyo. Selamat siang, Bu. Iya, komentar Anda apa nih, Pak? Komentarnya yang positif begini, Bu. Itu kesalahan daripada panitra pengadilan negeri. Kenapa kok Ibu Ayin bisa lobi langsung kepada hakim ketua pengadilan negeri, di mana orang-orang yang kena perkara itu harus melalui proses kepanitra dulu, tidak bisa langsung ke orangnya gitu loh. Jadi otomatis untuk menghapus kesalahannya itu ya otomatis administrasi menjatuhkan sanksi ringan gitu, Bu. Itu yang komentar positif. Komentar negatif ya memang pengadilan kita ini hukumnya memang ringan kalau orang itu bisa memberikan argumentasi yang baik dan benar gitu, sehingga seolah-olah kesalahannya bukan 100% tindakan dia gitu, ganti tindakan orang lain yang menyebabkan dia bersalah gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibyo atas komentar Anda. Selamat siang. Selamat siang. Saya sih itu administratif saja, karena memang kan belum kejadian. Jadi ya cukup lah itu aja, udah beratnya buat bukan main buat dia sebagai seorang ketua pengadilan. Ya baik, kita sudah terhubung dengan Pak Edi. Silakan Pak Edi, komentar Anda. Selamat siang. Komentar saya sih gini ya. Untuk seorang pejabat seperti ini, harusnya hukumannya itu bukan hanya dipecat saja. Itu kan harus sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Misalnya dihukum penjara berapa tahun juga, jangan hanya jadi pejabat pemerintahan, jadi hanya dicopot. Itu sangat ringan sekali menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi.